hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin kita bahas pada hadis ini adalah seperti biasa biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sudah sering terlewat pada kita biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau Abdurrahman bin Nas bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi rahimahullah radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita langsung kepada arti dari hadis ini atau makna hadis ini sebagai poin yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan." Barang siapa yang memandikan mayit. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandikan mayat, mayat di sini mencakup mayat orang dewasa dan mayat orang kecil, garis bawahi itu, ya. Mayat di sini mencakup orang dewasa dan anak kecil, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang memandikan mayat. Memandikan dalam hukum Islam, memandikan mayat, maka mayat dimandikan hukumnya wajib. Mayat dimandikan hukumnya wajib. Nah, yang menjadi pembicaraan pada hadis ini adalah barang siapa yang memandikan mayat. Hukum memandikan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau tadi sebelum ini saya sebutkan mayat dimandikan hukumnya apa? Wajib. Sedangkan kaum muslim yang memandikan mayat tersebut hukumnya apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya apabila ada sebagian dari kaum muslim yang melakukan hal ini, maka sudah mencukupi. Ya, maka sudah mencukupi. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hukum memandikan mayat fardu kifayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ighsiluhu bima'in wa sidr. Artinya mandikanlah mayat tersebut dengan air dan bidara. Dengan air dan juga bidara sebagai campurannya. Hadis ini menunjukkan memandikan mayat atau mayat dimandikan hukumnya apa? Wajib. Mayat dimandikan hukumnya wajib. Sedangkan hukum orang yang memandikan mayat, maka seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hukumnya fardhu kifayah. Kenapa? Karena sebagian sudah mencukupi. Kalau ada yang memandikan sebagian, maka sudah mencukupi. Seperti misalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalik." Artinya, mandikan dia sebanyak 3 kali. Artinya 3 kali siram. Atau 5 kali. Artinya 5 kali siram. Atau 7 kali, artinya 7 kali siram, atau lebih dari itu kalau kalian anggap itu perlu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi hukum memandikan mayat bagi orang-orang muslim apa? Fardhu kifayah. Baik, kalau sudah kita pahami itu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, barang siapa yang memandikan mayit. Apa perbedaan mayit dengan mayat? Ada yang tahu? Yang guru bahasa Indonesia ada sini? Saya masih belum paham apa perbedaan mayat dengan mayat. Kenapa disebut mayit? Ya. Makanya dari tadi saya memakai kata-kata mayat atau jenazah. Barang siapa yang memandikan mayat, maka mandilah. Di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mandilah merupakan perintah. Merupakan apa? Perintah. Berarti yang memandikan mayat diperintahkan untuk mandi setelahnya. Dan sering kita sebutkan bahwa asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi asalnya, ini catat dulu, asalnya nanti kita bicarakan secara hukum fikihnya. Terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Asalnya merujuk kepada hadis ini, maka yang memandikan mayat wajib mandi. Asalnya, ya, nanti kita akan bahas pada poin selanjutnya hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik, dan barang siapa yang membawanya, maka hendaklah ia berwudu. Barang siapa yang membawanya, membawanya maksudnya mengusungnya, menggotongnya, termasuk di dalamnya walau sedikit saja. Misalkan habis disolati, ya, kemudian dibawa ke tempat, ke mobil jenazah. Nah, ini sama mengusung. Tidak mesti harus membawanya tersebut sampai ke kuburan. Hukum barang siapa yang membawanya walau sebentar, walau sedikit saja, tidak harus sampai ke kuburan, maka hendaknya ia berwudu. Maka hendaknya ia berwudu. Di sini pun, ya, perintah, maka berwudulah. Kalau terjemahannya yang lebih bagus, maka berwudulah. Ya, mungkin dikasih garis bawah, terjemahan yang lebih tepat, maka berwudulah. Seperti di atas, maka mandilah. Ini juga maka berwudulah. Ya. Nah, di situ kan terjemahannya maka hendaknya ia mandi, seakan-akan ada tingkatan. Kalau cuma membawa, maka wudunya pun tidak diwajibkan. Siapa yang hendak saja. Ya, maka lebih baik kita terjemahkan maka berwudulah. Apa? Maka berwudulah. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Maksudnya dia di sini kembali kepada Imam Tirmidzi. Ya, dia di sini kembali kepada Imam Tirmidzi. Dia yaitu Imam Tirmidzi menghasankannya. Bagi siapa yang sibuk dengan ilmu hadis, mereka sangat teliti sekali hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini cuma hasan. Ya, akan tetapi kadang-kadang saya dalam majelis ini tidak terlalu condong kepada membicarakan ilmu hadis agar para kaum muslim tidak terlalu berat menerimanya. Karena yang kita ingin ambil dari pelajaran ini hanya hukum dan pelajarannya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dia menghasankannya, maksudnya Imam Tirmidzi menghasankannya, tidak mensahihkannya, berarti derajatnya lebih rendah dari sahih. Berarti dalam hadis ini ada apa-apanya. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Dalam hadis ini ada permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama dari sisi kesahihannya atau kelemahannya. Taib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Oh, berarti penulis buku ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyebutkan dua pendapat. Imam Tirmidzi menghasankannya, Imam Ahmad apa? Mengatakan hadis ini tidak sah. Ya, tidak sah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Mungkin terjemahannya kurang tepat ini. Ya. Terjemahan yang bagus wallahu alam adalah Imam Ahmad berkata tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini. Maka garis bawah itu, ya. Mungkin dirubah ataupun digaris bawahi, terjemahan yang tepat adalah Imam Ahmad berkata tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini. Ya, tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini. Berarti menunjukkan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah. Masalah apa? Masalah mandi wajib bagi yang memandikan mayat. Menurut Imam Ahmad tidak ada satu hadis pun yang sah. Begitu pula masalah mengusung mayat, tidak ada satu hadis pun yang sah dalam masalah wudu setelah mengusung mayat. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi sekali lagi mungkin bisa dikasih garis bawah, tidak usah dicoret, tidak usah, tetapi dikasih garis bawah komentar dari yang ajar saya misalkan, ya, bahwa terjemahannya yang lebih tepat adalah tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah ini. Itu terjemahan yang lebih tepat. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, poin ketiga, masuk kepada poin ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang derajat hadis ini. Hadis ini bagaimana? Maka memang benar ternyata terjadi perselisihan yang sengit di antara para ulama yang mensahihkan hadis ini. Tulis kalau ingin menulis, yang melemahkan hadis ini satu, yang melemahkan hadis ini yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari melemahkannya, mensahihkannya. Afwan. Melemahkan, taib. Yang melemahkan, ya. Yang melemahkan hadis ini diantaranya Imam Bukhari, betul. Imam Bukhari. Kemudian juga yang melemahkan hadis ini adalah Abu Hatim, seorang ulama hadis. Ya, tidak mengapa kita berkenalan dengan nama-nama ulama hadis. Dan sedikit pengalaman Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ketika saya kuliah di Universitas Islam Madinah, saya mengambil jurusan hadis. Salah satu yang memberatkan orang mengambil jurusan hadis adalah karena hadis itu menghafal nama. Jadi seperti menghafal absen. Ya, menghafal absen. Sedangkan kalau kuliah di kuliah fikih syariah, itu menghafal masalah. Ya, dalam hadis ini terdapat berapa masalah. Kalau kita enggak menghafal nama, yang mensahihkan hadis ini siapa? Ya, jadi nama-nama orang dihafal. Seperti persis mengabsen. Nah, ini. Yang kedua yang melemahkan hadis ini adalah Abu Hatim. Kemudian juga Imam Baihaqi. Yang ketiga yang melemahkan hadis ini adalah Imam Baihaqi. Adapun yang mensahihkan, yang pertama Imam Tirmidzi. Kemudian Ibnu Hibban. Kemudian Adz-Dzahabi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kalau ingin boleh ditambah, tadi yang melemahkan hadis ada tambahannya Imam Ahmad, seperti yang kita sebutkan di atas. Ya, Imam Ahmad yang melemahkan hadis ini. Beliau mengatakan la yasihhu fi hadzal babi syai. Tidak ada satu hadis pun sahih di dalam bab ini, dalam masalah ini. Ini Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya lebih condong kepada pendapat ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini disebabkan karena saking banyaknya riwayat-riwayat yang mensahihkannya. Ya, disebabkan karena saking banyak riwayat-riwayat yang menolongnya. Jadi dia lemah pada satu sisi, tapi ada kawan-kawannya lain yang menguatkannya sehingga dia menjadi sahih. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, ya, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang ahli-ahli dalam masalah pensahihan dan pelemahan hadis. Taib. Itu poin ketiga. Poin keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah, yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang memandikan mayat. Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang memandikan mayat. Berdasarkan keumuman hadis ini, perintah di situ, man ghassala maitan falyaghtasil. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi, catat, akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat hanya dianjurkan saja. Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat hanya dianjurkan saja. Maksudnya hanya dianjurkan mandi, tidak wajib. Bagi siapa yang memandikan mayat, seperti Hafizahullah Kasyifullah, mudah-mudahan beliau istiqamah, memandikan, selalu memandikan mayat. Menurut pendapat kebanyakan para ulama, hanya dianjurkan mandi, bukan apa? Wajib. Ini pendapat siapa kebanyakan ini maksudnya? Pendapat imam yang tiga, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i. Dan ini pendapat yang lebih saya pikir, lebih condong ke sana. Ya, saya lebih memilih bahwa hanya dianjurkan. Artinya, kalau Kasaifullah misalkan memandikan mayat, kemudian tidak cukup waktu azan, kemudian langsung berwudu saja, langsung sholat berjamaah, maka sah tidak? Sah. Karena kalau kita katakan wajib, wajib mandi, maka berdasar itu apa? Tidak sah. Ya, karena belum mandi, dikategorikan sama dengan orang yang junub. Nah, ini dia. Ya, itu perbedaan yang sangat mencolok kalau seandainya apa? Mengatakan wajib dan tidak wajib. Itu, makanya ini permasalahan penting. Bagi siapa yang berpendapat wajib, maka wajib mandi. Kalau tidak, tidak sah sholatnya. Berdosa dia mandi dalam keadaan belum sholat dalam keadaan belum mandi setelah memandikan mayat. Taib. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yaitu apa? Hanya dianjurkan. Dan ini pun pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam siapa? Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ustaz, ada yang bertanya, kenapa itu kan perintah, kenapa turun menjadi, ya, perintah menunjukkan kepada kewajiban, kenapa turun menjadi dianjurkan? Padahal setiap kali kadang-kadang menguatkan pendapat kalau perintah wajib. Maka jawabannya ada sebab. Yang pertama, sebabnya dikatakan oleh Ibnu Muflih, seorang ulama madzhab Hambali, mengatakan bahwa apabila di dalam sebuah hadis ada permasalahan, artinya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama dari sisi sahih atau tidak sahih. Nah, sekarang hadis ini yang kita baca dipermasalahkan enggak oleh para ulama? Nah, itu dia. Jika hadis tersebut terdapat kelemahan dan menunjukkan kepada kewajiban, maka dia turun dari wajib menuju sunnah. Nah, ini kaedah, tulis. Tulis kaedah ini, ya. Catatnya begini, mencatatnya begini. Perintah dalam hadis yang menunjukkan kewajiban turun menjadi dianjurkan jika hadisnya terdapat kelemahan. Saya ulangi, perintah dalam hadis yang menunjukkan kewajiban turun menjadi dianjurkan jika hadisnya terdapat kelemahan. Tulis dalam tanda kurung kaidah dari Ibnu Muflih. Ya, kaidah dari Ibnu Muflih di dalam kitab An-Nukat 'alal Muharrar. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata subhanallah, ada, sudah catat kaidahnya? Itu penting kaidah itu. Ya. Karena selama ini yang kita kenal adalah apabila ada perintah pasti menunjukkan kepada kewajiban. Selalu seperti itu. Cuma sekarang kita tahu ada tambahan ilmu. Kalau ada perintah menunjukkan kewajiban tetapi ternyata perintahnya dari hadis yang lemah, maka dia tuh turun menjadi dianjurkan saja. Ternyata walhamdulillah pendapat ini ada penguatnya, bahwasanya memang hanya dianjurkan bagi siapa yang memandikan mayit untuk mandi, hanya dianjurkan. Apa penguatnya? Bagaimana penguatnya? Ada riwayat dari sahabat. Nah, ini yang namanya bermanhaj salaf. Artinya apa? Memahami hadis ayat Al-Qur'an dengan pemahaman siapa? Para salafus saleh. Lihat, para salafus saleh diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, kunna naghsilul mayyit, kami memandikan mayat, kata Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Maka di antara kami ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Nah, ini menunjukkan apa? Hanya dianjurkan. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah hadis dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab At-Talkhisul Habir yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang ingin kita bahas dari hadis ini adalah apa hikmah dari memandikan mayat? Afwan. Apa hikmah dari mandi setelah memandikan mayat? Nah, itu dia. Ingat, sebelum saya lanjutkan, semua kata mandi di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada perintah atau anjuran mandi, maka mandi yang kita maksud di sini apa? Mandi seperti mandi dari junub, ya, bukan mandi bur-bur selesai, enggak, mandi seperti mandi dari junub. Nah, itu diingat. Sekarang poin yang kedua tadi yang saya sebutkan, apa hikmah dari mandi setelah memandikan mayat atau dari anjuran mandi setelah memandikan mayat, apa hikmahnya, Pak? Kira-kira ada yang mungkin mengira-ngira gitu, ya? Karena yang saya dapatkan pun di sini tidak ada dalil, hanya sebatas hikmah. Dalam artian mungkin karena sebab itu dianjurkan mandi. Kira-kira apa sebabnya? Mungkin karena ada najis dari yang keluar dari siapa? Dari si mayat, akramakumullah. Ada adab orang Arab, Pak, sedikit menyimpang. Saya senang sekali adab ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan ini pun bisa diamalkan di daerah timur kita ini, yaitu mereka itu kalau menyebutkan yang kotor-kotor, mereka mengatakan akramakumullah. Seperti misalkan menyebutkan kata babi, kata anjing, hadza kalbun akramakumullah, ini anjing, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kamu. Artinya ini kotor, kamu mulia. Nah, ini adab. Adab di sana seperti itu, ya. Sama kayak kita menyebutkan mohon maaf kotoran, ya, mohon maaf kentut, kotoran manusia, akramakumullah. Nah, kalau kita kan di sini mohon maaf, kan biasa seperti itu, ya. Nah, Kalau di sana doa, semoga Allah memuliakan engkau. Ini salah satu kebiasaan orang Arab. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hikmah pertama yang disebutkan oleh para ulama, kenapa dianjurkan mandi setelah memandikan mayat? Yaitu, nah, kalau ingin mencontoh tadi, akromakumullah, jangan tersalah-salah. Hendak mencontoh tapi salah ini, akromakumullah. Ya. Baik, ulun tulis. Bahasa Arabnya semoga al-akramakumullah. Semoga Allah memuliakan engkau atau memuliakan kalian. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke permasalahan yang kedua, hikmah dianjurkan dari memandikan mayat setelah dari dianjurkan mandi setelah memandikan mayat. Yang pertama, karena dalam memandikan mayat mungkin terciprat kotoran najis dari si mayat. Ya. Yang kita tidak ketahui, maka akhirnya dianjurkan kita mandi. Maka bukankah kalau kita memandikan mayat kita urut perut tersebut, ya, kemudian kita berusaha mengeluarkan apa yang tersisa dari kotoran dari si mayat sehingga kalau dikafani itu tidak keluar, ya, dan proses mengurutnya pun tidak terlalu kencang, ya, secukupnya. Kalau terasa dikira-kira sudah tidak keluar lagi, jangan dipaksa-paksa, ayo keluarkan dia. Jangan dipaksa-paksa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebab yang pertama dikhawatirkan terciprat kotoran najis dari si mayat. Yang kedua, hikmah dianjurkannya mandi setelah memandikan mayat adalah karena dikiaskan dengan jima'. Apa proses pengiasannya? Karena kalau kita berjima kan lemah, memandikan mayat itu pun lemah, ya, uyuh, panat. Takoni aja yang memandikan mayat. Karena memandikan orang yang masih hidup tidak sama dengan memandikan orang yang sudah meninggal, ya, berat. Kita saja kalau menggendong anak yang sudah tidur itu lebih berat dibandingkan yang masih dia sadar. Karena kalau sudah meninggal itu sudah dia tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa mengkondisikan, tidak. Terserah sesuai yang memandikan. Maka sebab yang kedua adalah dikiaskan dengan jima karena mendatangkan kelemahan. Maka memandikan mayat pun mendatangkan apa? Kelemahan. Jadi dianjurkan untuk mandi. Tapi pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis ini menunjukkan, dan ini sebenarnya pembicaraan yang berkenaan dengan bab kita. Ya, karena kita bab kita bukan masalah mandi, bab kita masalah apa? Wudu. Tetapi karena hadis yang berkenaan dengan mandi, maka kita sebutkan tadi. Baik. Faedah yang ketiga atau hukum dan pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, yaitu hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwa wajib berwudu setelah mengusung mayat. Wajib berwudu setelah membawa mayat. Dan ingat, membawa mayat yang dimaksud meskipun sebentar, ya, meskipun misalkan kalau pas lagi sudah dikafani, memindahkan dari tempat ke tempat yang lain. Nah, ini nama juga mengusung mayat. Tidak mesti mengusung mayat itu sampai ke kuburan, tidak. Ya, pokoknya mengangkat si mayat. Hadis ini menunjukkan secara zahirnya wajib berwudu setelah mengusung membawa mayat. Tetapi, nah, catat tetapinya, tetapi pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, hanya sebatas dianjurkan. Hanya sebatas dianjurkan. Bahkan Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan minal fuqaha yujibul iqtisal min ghaslil mayit walal wudu min hamlih. Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari ahli fikih yang mewajibkan mandi setelah memandikan mayat dan mewajibkan wudu setelah membawa mayat. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat wallahu alam, bahwa hanya sebatas apa? Dianjurkan. Dan permasalahannya pun seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita katakan wajib, maka kalau meninggalkan berarti berdosa. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau langsung sholat setelah mengusung mayat langsung sholat, maka tidak sah. Kalau seandainya dikatakan wajib. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan inilah pendapat juga yang dikuatkan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah, ulama Islam di abad kontemporer ini, yaitu abad ke-15 Hijriah ini. Beliau mengatakan, bi annahu la yustahabbul wudu min hamlil mayyit li anna dhalika yahtaju ila dalil, bahwa tidak dianjurkan untuk berwudu, atau maksudnya tidak diwajibkan untuk berwudu karena membawa mayat, karena hal itu butuh dalil. Berarti dalil yang kita baca sekarang ini menurut beliau adalah hadisnya bermasalah, ya, tidak terlalu kuat, ya. Dan beliau mengatakan, fa in tawadda'a fa huwa min babi tajdidil wudu. Kalaupun orang setelah memandikan mengangkat mayat dia ingin berwudu, maka itu hanya sebatas sebagai memperbaharui wudu, bukan karena wajib. Paham ini? Ya, adzan. Silakan. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu lagi terakhir faedah dan hukum serta pelajaran dari hadis ini, yaitu permasalahan siapakah yang memandikan mayat. Meskipun bab kita sekarang bab wudu, tidak mengapa kita melebar sedikit. Siapakah yang memandikan mayat? Maka para ulama mengatakan, asal hukum memandikan mayat adalah laki-laki memandikan mayat lelaki, perempuan memandikan mayat perempuan. Itu asal hukumnya. Laki-laki yang sudah baligh dimandikan oleh laki-laki juga. Perempuan yang sudah baligh dimandikan oleh juga perempuan juga. Ya, tidak boleh bercampur. Kecuali, nah ada pengecualian. Kecuali suami istri. Maka boleh mereka untuk memandikan pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Artinya suami istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ayat surat Al-Mu'minun ayat 5-6, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Artinya, dan orang-orang yang beriman sifatnya adalah orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istrinya atau budaknya. Di sini menunjukkan bahwa orang istri tidak ada pantangan aurat di hadapan suaminya, hidup atau mati. Seorang suami tidak ada pantangan aurat di hadapan istrinya, hidup atau mati. Nah, ini juga berlaku kepada anak dan ibu. Anak perempuan dengan bapak, enggak boleh. Meskipun mahram, tidak boleh. Kenapa? Karena tadi yang diperbolehkan tidak ada pantangan dalam aurat hanya suami istri. Maka termasuk uquq, termasuk durhaka kepada orang tua ketika anak laki-laki memandikan mayat ibunya. Kecuali kalau sebelumnya tidak tahu. Ya, karena melihat aurat ibunya. yang diharamkan untuk dilihat, ya, ini tidak diperbolehkan. Begitu juga anak perempuan memandikan anak, memandikan bapaknya, ini tidak diperbolehkan. Ya, apalagi saudara memandikan saudara, ini bahaya juga, tidak diperbolehkan. Saudara perempuan memandikan saudara laki atau sebaliknya, ini juga tidak diperbolehkan. Adapun jika anak tersebut masih, atau jika mayat tersebut masih berumur 7 tahunan, maka tidak mengapa untuk dimandikan oleh lelaki ataupun perempuan. Karena kenapa? Karena dia belum baligh. Baik. Alhamdulillah selesai. Itu hadis yang ke-82. Kita masuk kepada hadis yang ke-83. Wa an Abi Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun rawahu Malikun mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Artinya dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam kitab terdapat tulisan, nanti terjemahannya agak keliru, nanti saya tulis, kita betulkan. Dalam kitab terdapat tulisan yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, dimausulkan oleh An-Nasa'i serta Ibnu Hibban, dan hadis ini ada cacatnya. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abi Bakar. Nama lengkapnya, kalau ingin mencatat, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr Al-Ansari. Ya, menghafal nasab itu menarik, Pak. Ya. Jadi coba tanya kepada kakek-kakek kita, siapa nama bapak, nama kakek, nama datuk, buyut. Ya. Kalau perlu 4, 5 gitu. Jadi karena itu kebanggaan seorang muslim mempunyai keturunan yang suci, tidak terputus keturunannya. Makanya para tukang dukun ketika menanyai seorang pasien, yang ditanya adalah nama dia dan nama ibu dia. Kenapa? Karena ketika bernama ibu berarti terputus keturunannya, berarti dia melakukan dia adalah hasil dari perbuatan zina. Maka coba dihafal, ya. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Seperti ini coba lengkap, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad, ya, bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Dan beliau seorang tabi'i. Ya, seorang apa? Tabi'i. Berarti bukan sahabat ini. Oh, kalau tabi'i berarti hadisnya menjadi mursal. Apa itu hadis mursal? Catat. Hadis mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun aturan kepada siapa? As-sahabi. Yaitu sahabat. Nah, turun kepada siapa? At-tabi'i. Ya, sedangkan hadis mursal itu begini. Ini hadis sahih kalau begini. Ya, hadis mursal Rasulullah alaihi wasallam, kemudian langsung kepada siapa? Tabi'i. Jadi pengertian hadis mursal apa? Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena seorang tabi'i tidak bertemu dengan siapa? Berarti terdapat kelemahan enggak? Nah, itu. Makanya hadis mursal itu tergolong hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Kenapa? Karena tabi'i enggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Masa menceritakan tentang Rasulullah? Ya. Ini dia. Seperti misalkan ulun tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari begini-begini. Padahal saya tidak pernah melihatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mursal itu adalah tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah. Itu namanya mursal. Ya. Taib, perhatikan hadis ini baik-baik. Berarti beliau seorang tabi'i dan beliau seorang thiqah. Thiqah tulisan thiqah itu ya. Thiqah itu artinya terpercaya. Terpercaya agamanya, akidahnya, akhlaknya. Thiqah. Ya. Dan ahli ibadah beliau ini, seorang tabi'i yang thiqah dan ahli ibadah. Meninggal pada tahun 135 Hijriah. Ya. Meninggal pada tahun 135 Hijriah. Yaitu sekitar bapak ibu saudara saudari tentang Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut kepada poin kedua, makna dari hadis ini. Dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala bahwa dalam kitab terdapat tulisan yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya, terjemahannya mungkin seperti ini, yang lebih ini, sesungguhnya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Nah, mungkin dikasih footnote ya. Kan di situ tertulis dari Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan bahwa di dalam surat, kitab di situ maksudnya apa? Surat ya, di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah. Jadi terdapat tulisan itu enggak perlu. Ya, terdapat tulisan itu kata-kata. Lihat enggak? Ada di dalam buku terjemahan ada. Ya, terdapat tulisan itu tidak perlu itu. Cukup dengan bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm. Nah, itu cukup ya. Tertulis apa? Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Lihat di sini. Ini kan poin penjelasan hadis. Abdullah bin Abi Bakar yang beliau tabi meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya surat Rasulullah kepada Amr bin Hazm, padahal beliau belum pernah bertemu siapa? Rasulullah. Nah, di sini letak nanti lemahnya. Ya. Surat Rasulullah kepada Amr bin Hazm apa? Jangan menyentuh Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dimaksud adalah sesuatu, catat ini ya. Al-Qur'an, kata-kata Al-Qur'an. Jangan menyentuh Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dimaksud adalah sesuatu yang tertuliskan Al-Qur'an. Sesuatu yang tertuliskan Al-Qur'an. Jadi apapun, kertaskah, apalagi yang ditulisi Al-Qur'an biasanya, kainkah, apalagi buletinkah, apalagi buletin sama aja kertaskah, mau ulun mengikuti pian semua, apalagi kulitkah, kayukah, ya, apalagi daun yang keringkah, ya. Segala macam yang tertuliskan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Nah, ini maksud janganlah menyentuh Al-Qur'an. Maksudnya benda yang tertuliskan padanya ayat-ayat apa? Al-Quran. Kecuali orang yang bersuci. Maksud kecuali orang yang bersuci ada dua macam, ya. Yang ini nanti menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksud orang yang bersuci ada dua macam. Yang pertama yaitu apa? Mukmin. Yang kedua yaitu suci dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar. Oh, kau ajaklah membacalah. Anak jadi dokter kada jadi. Ya? Apa maksudnya? Maksud orang yang bersuci, maksudnya yang pertama mukmin. Berarti ini. Nanti kita akan tulis juga, berarti meskipun dia tidak berwudu, selama dia mukmin masih boleh memegang Al-Qur'an. Ya? Berarti yang enggak boleh megang siapa menurut pendapat ini? Orangkah? Kafir. Ya, satu. Maksud orang yang bersuci, maksudnya suci dalam keadaan hadas atau dari hadas kecil atau besar. Maksudnya berarti yang tidak berwudu, tidak junub, itu yang boleh memegang mushaf. Berarti orang yang tidak suci dalam artian tidak berwudu dan tidak dalam keadaan hadas atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum berwudu, maka boleh tidak? Tidak boleh. Ini menurut pendapat yang kedua. Paham gak ini? Bisa dipahami ya? Baik. Kita tulis ini dulu. Maksud orang yang bersuci ada dua macam. Yaitu mukmin yang pertama. Yang kedua, suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kedua pendapat ini berbeda-beda. Apanya? Hukumnya. Kedua pendapat ini nantinya kalau kita mengambil pendapat pertama akan hukumnya beda. Kalau pendapat kedua juga hukumnya apa? Beda. Taib. Sebelum kita menulis yang lain, maka pendapat yang pertama, maksud orang yang suci di sini adalah mukmin. Maksudnya berarti yang berhak memegang mushaf hanya orang mukmin muslim. Orang kafir diharamkan untuk memegang mushaf. Maksudnya pula meskipun dia tidak berwudu, selama dia mukmin maka boleh tidak? Boleh, berdasarkan pendapat yang pertama. Ya, berdasarkan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan apa? Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Orang beriman itu tidak najis. Ya, orang beriman tidak najis. Jadi kata-kata tahirun, suci di sini adalah maksud mereka kecuali orang yang beriman. Jadi meskipun seorang beriman tidak dalam keadaan wudu, maka boleh dia memegang mushaf menurut pendapat ini. Taib. Kita tulis yang selanjutnya, yaitu pendapat yang paling kuat adalah, tulis begitu, pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ini sebenarnya kita sudah melincau, ya, masalah hukum dan pelajaran belum masuk. ya, tapi tidak mengapa. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Bapak dalam keadaan, mohon maaf, akramakumullah, kentut, ya, maka enggak boleh menyentuh mushaf. Apalagi, mohon maaf, akramakumullah, dalam keadaan junub, maka tidak boleh menyentuh mushaf. Haram hukumnya. Yang arti haram bernilai apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa, dan diancam siksa. Ya, bisa dipahami itu. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini sudah kita poin kedua tadi, yaitu makna hadis ini diriwayatkan oleh Malik secara mursal tadi. Ya, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan secara apa? Mursal, yaitu tabi'i meriwayatkan langsung kepada siapa? Langsung dari Rasulullah SAW. Ini namanya hadis apa? Mursal. Mursal, bukan futsal. Mursal, ya, terbang. Dalam terjemah letterlocknya itu mursal itu terbang. Ya, artinya langsung dari tabi'i langsung ke Rasulullah. Ya, dimausulkan. Nah, ini hadis mausul. Mausul artinya apa? Tersambung. Ya, disambungkan, artinya diriwayatkan secara tersambung. Ada dalam riwayat lain penyebutan siapa? Sahabatnya. Nah, begitu. Dimausulkan oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini ada cacatnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini ada cacatnya, maksudnya adalah hadis ini bermasalah. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihannya. Garis bawah itu baik-baik. Hadis ini ada cacatnya. Nanti bapak-bapak ketika baca kembali, cacatnya apa? Mata sidin kebicak? Lain. Hah? Cacatnya itu ada apa? Kelemahannya. Diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Thayyib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Apa kira-kira derajat hadis ini? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini wallahu alam adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Meskipun dia dari satu jalan lemah, yaitu dari Imam Malik tadi, mursal, langsung loncat, tabi'i meriwayatkan kepada Rasulullah langsung, atau meriwayatkan dari Rasulullah langsung, tetapi di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Kalau ada yang bertanya riwayat lainnya apa, wah tidak, saya kira tidak terlalu perlu kita untuk membahasnya, karena nanti terlalu dalam dalam masalah hadis. Yang jelas, Allahu a'lam, hadis ini ada para ulama mensahihkannya. Di antara hadis yang mensahihkannya yaitu Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Abdil Barr, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian ulama-ulama hadis yang lain mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Taib, hadis ini jadi tidak bermasalah, insyaallah sahih dengan penguat-penguat yang ada. Taib. Sekarang kita poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah kesucian dibagi menjadi dua. Suci, kata suci dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, suci secara maknawi. Suci secara maknawi. maksudnya adalah keyakinannya suci. Keyakinannya suci. Muslim, mukmin, bertauhid. Ya. Karena orang musyrik itu najis. Orang musyrik apa? Najis. Maksudnya najis di sini adalah najis secara maknawi. Kalau bapak bersentuhan dengan orang musyrik, ya, harus basuh enggak? Karena kotornya najisnya secara apa? Maknawi. Ya, bukan zatnya, bukan orangnya, tapi maknawi, abstrak, ya. Apa dalilnya? Bahwasanya suci itu yang pertama adalah suci makna, yaitu suci keyakinannya, mukmin, muslim, bertauhid. Tidak seperti dalilnya surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya kaum musyrik itu adalah orang-orang najis. Najis di sini apa? Najis maknawi, yaitu keyakinan mereka yang najis. Taib. Kemudian suci jenis kedua, macam kedua adalah suci secara zat. Boleh ditulis zati atau lahiriah, juga begitu. Suci secara lahiriah, yaitu maksudnya suci dari najis dan suci dari najis dan kotoran. Ya, ini suci jenis kedua, suci dari zat atau suci secara apa tadi? Lahiriah. Yang maksudnya suci dari najis dan kotoran. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Kucing air liurnya suci. Maksudnya apa? Tidak najis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaha laisat binajas." Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya atau pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan, yang kedua, hadis ini menunjukkan haramnya memegang mushaf kecuali orang yang suci, yaitu dari hadas kecil atau hadas besar. Orang yang suci, yaitu dari hadas kecil atau hadas besar. Dan ini pendapat jumhur dari para sahabat, para tabi'i, bahkan imam yang empat sepakat. Enggak boleh megang mushaf kecuali orang yang suci, yaitu orang yang sudah berwudu. Ya, berwudu. Ini pendapat para sahabat, para tabi'i, bahkan imam yang empat. Seperti misalkan Imam Mughni, Abu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ulama mazhab Hambali mengatakan, "La na'lamu lahum mukhalifan illa Dawud al-Zahiri." Kami tidak mengenal ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwa mushaf tidak boleh dipegang kecuali oleh orang suci, dari hadas kecil, dari hadas besar. Maksudnya orang yang dalam keadaan berwudu. Ya, kami tidak mengenal ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali seorang yang bernama Dawud, yang bermadhab Zahiri. Dawud al-Zahiri. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil atau pelajaran yang selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah jika ada orang berdalil. Tulis, jika ada orang berdalil haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Saya ulangi, jika ada orang yang berdalil haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Saya ulangi, jika ada yang berdalil haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci dengan ayat surat Al-Waqi'ah ayat 79. Allah berfirman, la yamassuhu, siapa yang hafal? Yamassuhu illal mutahharun. Surat apa tadi? Al-Waqi'ah ayat 79. Nah, lihat kata-kata al-mutahharun. Ya. Kata-kata al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah. Tadi yang Bapak catat dari pertama, jika ada yang berpendapat berdalil diharamkannya memegang mushaf, memegang Al-Quran bagi yang tidak suci dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79 ini, maka, nah tulis, maka pendalilannya kurang atau pendalilannya tidak pada tempatnya. Catat seperti itu. Maka pendalilannya tidak pada tempatnya. Ya. Kenapa demikian, Pak? Karena yang dimaksud tidak ada yang menyentuhnya. Nya di sini kembali kepada fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, yaitu lauhul mahfud, bukan Al-Quran. Saya ulangi faedah yang kita catat tadi, jika ada orang berdalil bahwa diharamkan memegang mushaf Al-Quran bagi yang tidak suci dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79, maka pendalilannya tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena yang dimaksud menyentuhnya, nya di sini maksudnya adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz. Dari mana? Lihat ayat sebelumnya, ayat 78 yang berbunyi fi kitabin maknun, di dalam kitab yang tersimpan, terpelihara. Nah, kitab terpelihara ini maksudnya adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Baik. Nah, ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada yang tersisa, bahwa pendapat yang paling kuat adalah, tulis, pendapat yang paling kuat adalah haram menyentuh mushaf bagi yang tidak suci baik mushafnya atau samping-sampingnya atau kulitnya. Ini kan ada koler bana budu gini ngikuti diganya. Nah, di sini ini haram ini. Ya, oleh benar wuduna jadinya tetap haram, ya. Dan subhanallah, wudu itu nikmat sebenarnya, ya. Ini kadang-kadang ada anu atau pulpen, nah jadinya umai subhanallah, ya, wudu sudah selesai, ya. Kecuali kalau memang orang yang kebiasaan kentut, penyakit mungkin, ya, ini ma'zur dia, ya. Ini enggak. Aduh subhanallah. Ya. Jadi pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah haram menyentuh mushaf bagi yang tidak suci, baik mushafnya, kertasnya, ataupun pinggir-pinggirnya, ataupun kulitnya. Nah, ini dijauhi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Nah. Ya. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikum barak. Tentang pengharaman menyentuh mushaf tadi, Ustaz, apakah itu khusus mushaf yang full mushaf atau seperti tafsir As-Sa'di atau buku-buku agama yang ada ayat Al-Qur'annya? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya yang diharamkan adalah yang full mushaf. Adapun buku tafsir, buku Al-Qur'an terjemah, apa kitab Al-Qur'an terjemah, maka ini tidak masuk ke dalamnya. Karena ada tercampur antara Al-Qur'an dengan terjemahannya, dengan tafsirnya. Tetapi, jadi saya ulangi, sebenarnya yang diharamkan untuk menyentuh bagi yang tidak suci adalah yang full mushaf. Jadi satu buku ini cuma Al-Qur'an, ya, itu yang diharamkan. Akan tetapi meskipun itu, lebih baik tidak memegang yang ada tulisan Al-Qur'annya, baik pada tafsirnya ataupun seperti ini kan juga ada ayat-ayatnya, lebih baik dijauhi. Lebih baik apa? Dijauhi. Meskipun hukumnya tidak mengapa, ya. Meskipun hukumnya tidak mengapa. Misalkan orang ada ingin baca tafsir Imam Ibnu Katsir. Bukankah di situ ayat Quran banyak, tapi di situ tafsiran juga, ya, dan apalagi terjemahan, maka boleh saja dia tidak berwudu, boleh asal hukumnya. Tetapi lebih baik dia apa? Berwudu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sebelumnya, Ustaz. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz. Bagaimana dengan alat-alat elektronik yang yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an? Alat-alat elektronik yang modern sekarang seperti gadget-gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Maka jawabannya Allahu a'lam, ulama kontemporer seperti misalkan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di zaman sekarang, beliau mengatakan jika pada waktu aplikasi itu terbuka dan tertulis atau terlihat Al-Qur'annya, maka dilarang untuk dipegang di situ, disentuhnya. Tetapi jika tidak, maka tetap dia diperbolehkan. Ada lagi yang lebih bermudah-mudah, dia bukan mushaf kata mereka, maka boleh untuk disentuh. Tetapi sekali lagi, tidak sulit kita untuk apa? Berwudu. Lebih baik kita berwudu. Kemudian ada penjelasan yang kurang tadi yang ingin saya tambahkan. Mutahharun, kalau ini berarti menyentuhnya kembali kepada apa tadi? Lahul mahfud. Maka mutahharun di sini siapa? Para malaikat. Nah, mungkin ditambahkan itu nanti penjelasannya, ya, atau catatannya, ya. Tidak ada yang menyentuhnya. Nya kembali kemana? Lahul mahfud, ya, bukan kembali kepada Al-Qur'an mushaf, bukan. Tetapi apa? Lauhul Mahfud. Maka tidak ada yang menyentuhnya, yaitu menyentuh Lauhul Mahfud, kecuali para malaikat. Sebagaimana ditafsiri oleh para ulama. Allahu a'lam. Silahkan. Ada yang bertanya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Barak. Kami mau bertanya berkenaan dengan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ini sering terjadi, kita sedang baca Al-Quran sentuh gadget alam, sedangkan kita kan itu belum sampai pada akhir ayat. Yeah. Nah, apa hukumnya, kemudian bagaimana sikap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, kalau kita sedang membaca Al-Quran di tengah-tengah ayat, kemudian diberikan salam, selesaikan ayatnya. Terutama jika seseorang tidak tahu wakaf yang benar, wakaf, ya, wakaf yang benar untuk memutuskan bacaan kita dan memberikan menjawab salam orang. Saya ulangi jawabannya, jika kita membaca Al-Quran di tengah-tengah ayat, kemudian ada orang yang salam, maka lebih baik kita selesaikan sampai ayat berakhir, ya. Baru kita menjawab salam atau bersalaman dengan orang lain. Terutama lagi kalau kita tidak mengetahui waqaf yang benar, maka waqaf yang paling selamat adalah di akhir ayat. Meskipun kadang-kadang kita perlu toleransi dengan orang tersebut, ya. Misalkan mungkin dipegang, mungkin di apa, agar orang tersebut tidak tersinggung memberikan ucapan salam, kita tidak menjawab, ya, seperti itu. Tapi lebih baik kita lanjutkan sebentar, kemudian kita beri salam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ya. Tanya yang hadis 82, Ustaz. Itu bolehkah di kita aplikasikan pada saat seumpama mau mengangkat jenazahnya atau mau memandikan si mayit, itu berwudu dulu gitu seumpama mau mengangkat? Bagus ini. Antum paham enggak pertanyaan ini? Maksud dari waman hamalahu falyatawadda waman ghassala maitan falyaghtasil. Pertanyaan ini beliau ini jeli, ini disebutkan oleh para ulama semuanya, yaitu barang siapa yang ingin memandikan mayat, mandi dulu. Siapa yang ingin membawa mayat, wudu dulu. Ya. Boleh enggak kita pahami hadis ini seperti itu? Paham, Pak, maksudnya? Ya. Jadi seperti ketua divisi rukun kematian kita ini. Ya, Kasaifullah, Hafizullah taala. Nah, beliau sebelum memandikan, mandi dulu di rumah, baru mandikan. Apakah dipahami hadisnya seperti itu atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam, pemahaman seperti ini fihi nazar, artinya bukan pemahaman yang benar, ya, karena maksud dari hadis ini adalah barang siapa yang telah memandikan mayat atau barang siapa yang telah mengusung jenazah, maka lalu setelahnya dia berwudu, maka di situ ada fa, falyaghtasil. Fa itu kalau dalam bahasa Arab setelah, maka setelahnya bermandi, maka setelahnya berwudu. Silakan, Kak Kamil. Untuk yang memegang mushaf tadi, ya, itu kalau kondisi wanita haid atau nifas. Iya, bagus pertanyaannya. Untuk wanita haid dan nifas bagaimana? Maka jawabannya adalah sudah terjawab sebenarnya, yaitu dia tergolong wanita suci atau tidak, orang suci atau tidak? Tidak, karena dia ada hadas kecil atau hadas besar. Maka wanita haid tidak boleh sama sekali memegang mushaf, dan hukumnya tidak boleh, ini haram loh ya, yang berarti dikerjakan berdosa dan diancam siksa. Jadi jangan bermudah-mudah, ya, jangan bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Ada yang di belakang, silakan. Mohon dibukakan. Ya. Yang saya tanyakan, apakah boleh berhujjah dengan hadis dhaif itu, Pak Ustaz? Bagus pertanyaannya. Apakah boleh berhujjah? Hujjah itu artinya beralasan, bersandarkan dengan hadis lemah dalam mengamalkan amal ibadah. Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya sebutkan secara ringkas, insyaallah rinci. Yang pertama, pendapat yang pertama, tidak boleh sama sekali. Ya. Pendapat yang kedua kebalikannya, boleh sama sekali. Pendapat yang ketiga, pendapat jumhur, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Hadisnya tidak terlalu lemah, kemudian hadisnya ada asalnya dari hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ketika mengamalkannya kita menganggap ini Rasulullah pernah mengerjakannya. Ya. Yang keempat, tidak boleh disebarkan secara masyhur di tengah masyarakat. Ya. Ini tiga pendapat. Jadi yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh, yang ketiga dengan syarat. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh. Baik dalam masalah akidah, ibadah, ataupun fadailul amal. Apa itu fadailul amal, Pak? Keutamaan, seperti hadis-hadis seperti apa? Keutamaan berwudu apa? Keutamaan bersiwak apa? Pergi ke masjid apa? Itu fadailul amal. Mereka mengatakan pendapat yang pertama ini yang kita kuatkan, tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah. Kenapa? Satu, hadis lemah di dalam ilmu kaedah hadis, mustalah hadis, tergolong hadis yang merdud. Hadis yang apa? Ditolak. Jadi kalau kita klasifikasikan hadis, al haditsu bi'tibari qabulihi wa adami. Hadis berdasarkan diterima atau tidaknya, hadis sahih, hadis hasan diterima. Hadis lemah ditolak. Nah, begitu Pak ya. Baik, itu satu. Kenapa tidak boleh mengamalkan hadis lemah sama sekali? Karena yaitu orang ketika mengamalkan hadis, mengamalkan amalan, harus yakin ini pernah dikerjakan oleh siapa? Rasulullah. Sedangkan hadis lemah menunjukkan kepada ilmu dhanni, menunjukkan kepada ilmu yang hanya sebagai sangkaan. Mungkin kayaknya pernah Rasulullah mengamalkannya. Nah, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, hadis lemah banyak menyebabkan perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Ya, ini yang kita bisa sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.